Biar kemiring lor sore hari ini tetap bergetar. Biar kemiring lor sore hari ini tetap berdangdut. Salah satu artis idolanya Jawa Timur, asli kelahiran Kota Buaya Surabaya, tentu yang memiliki suara merdu, bertalenta, banyak juga penggemarnya ya. Kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Ada PT Inji Jaya Group, ada Ramayana, juga ada pemuda-pemudi kemiring lor, Andisa Rahma Ju Palapa. Dengan punya salah rasa benuh dosa pada aku. Makasih, Pak. Banyak Gemiring Lor, terima kasih. Aduh, saya ucapkan dulu semuanya di sini selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.